Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ayyuhan nas, qanafitina azzakumullah. Pada pertemuan yang pertama telah kita bahas hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa ardah yang menjelaskan tentang Taifah al-Mansurah yang ditafsirkan oleh mayoritas para ulama sebagai ahlul hadis, dan telah disebutkan beberapa keutamaan mereka pada pembahasan yang pertama. Sekarang masuk pada bab yang ke-10 yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama dan bantahan kepada orang-orang yang melecehkan kehormatan para ulama. Qala Syekh hafizahullah taala wa ra'ah, fadlul ilmi wal ulama waraddu ala man yantaqisuhum. Keutamaan ilmu dan ulama serta bantahan kepada orang-orang yang melecehkan para ulama. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu kitab was sunnah. Ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang dimaksudkan dengan ulama di sini ialah ulama ar-rabbaniyin. Ulama ar-rabbani dari kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Para ulama atau yang disebutkan dengan ulama secara kenyataannya ada dua macam, dua jenis. Ada ulama usu, ulama-ulama atau orang-orang yang diulamakan dan dia sebagai ulama usu, ulama yang jelek, ulama yang jahat, ulama yang menyimpang. Mereka ini dari kalangan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Diulamakan oleh para pengikutnya, namun mereka tergolong ulama usu, ulama yang jelek, yang jahat, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada mereka. Ulama'ul bid'ah. Dari berbagai macam pemahaman dan sekte yang ada pada mereka. Termasuk pula ulama usu, ialah ulama yang mempelajari atau orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah dan diulamakan di tengah-tengah masyarakatnya dalam keadaan yang dia tuju, yang dia inginkan ialah perkara duniawiyah. Terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Tidak mengamalkan ilmunya, otomatis ilmunya enggak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan ulama usuk tadi dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath ila akhir ayat." Yang artinya, watslu 'alaihim, bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin, kepada kaummu, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita seseorang yang dulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dulu dikenal sebagai orang yang mengerti tentang ayat-ayat Allah. Ngerti agama, ngerti syariat. Sangat memahami betul tentang ayat-ayat Allah. Ulama ya. Ada yang menafsirkan fulan, ada yang mengatakan alam, macam-macam penafsirannya. Tapi yang benar, ayat ini masuk padanya semua orang yang memiliki sifat yang disebutkan nanti. Dikatakan fansalakha minha. Ternyata orang ini insalakha minha, insilah itu keluar dari sesuatu yang tidak kembali lagi. Fansalakha minha, maka dia keluar dari ayat-ayat kami dengan tanpa kembali lagi. Diumumkan seperti insalakhatil hayyatu min jildiha. Ular insilah dari kulitnya. Artinya dia sudah ganti kulit. Dia tidak mungkin kembali kepada kulit yang pertama. Itu insilah. Orang ini barakallahu fikum. Ternyata dia keluar dari ilmunya. Keluar dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Meninggalkannya sejauh-jauhnya. Dan tidak kembali lagi. Tadinya alim. Fa'atba'ahu syaitan. Setan pun mengikuti dia. Fakana minal ghawin. Dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang dengan sebab itu. Apa sebabnya? Allah mengatakan di atas yang tanya lagi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami menakdirkan, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi yang menyebabkan dia insilah keluar dari ilmu tadi, dari ayat-ayat Allah tadi, dikarenakan dia akhlada ilal ardi, menghujam ke dalam bumi. Maknanya kata para ulama, terjangkiti penyakit hubbud dunya. Ilmunya itu digunakan untuk mencari dunia. Digunakan untuk mendapatkan, mencapai maslahat-maslahat duniawiyah. Diumpamakan kayak orang yang tenggelam dalam perut bumi. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan orang yang semacam ini diumpamakan seperti anjing. Kalau kamu gendong dia, ya dia yalhath, mengeluarkan lidahnya. Kalau kamu biarkan dia, juga begitu, mengeluarkan lidahnya. Kayak anjing dalam semua keadaannya. Maknanya kata para ulama, orang yang semacam ini, dulunya alim, dulunya pinter, ngerti agama, ngerti syariat, ngerti hukum, ngerti manhaj, ngerti akidah, ngerti ini, ngerti itu, alim. Ternyata menyimpang. Dikarenakan hawa nafsunya dan dikarenakan cinta dunia. Orang semacam ini, kamu apa-apakan tidak bakal mempan. Kamu kasih nasihat, kamu biarkan dia, ya begitu keadaan dia. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, atau kamu biarkan, ya begitu keadaan dia. Tidak ada perubahan dengan berbagai macam upaya dan cara untuk merubah dia. Keadaannya persis kayak anjing. Di apa-apakan ya melet. Kamu tendang ya melet, digendong ya melet, kamu biarkan ya melet, kamu tuntun ya melet, dibogem ya melet. Itu anjing. Begitulah orang ini. Kamu nasihati, gitu aja keadaannya. Kamu kasih mu'idhah, gitu aja keadaan dia. Kamu biarkan, tambah jadi dia. Allahul musta'an. Tidak menerima nasihat siapapun, tidak menerima pengarahan siapapun, tidak mau menerima masukan siapapun. Dan diumumkan seperti anjing. Dikatakan akhasul hayawanat. Hewan yang paling rendah, yang paling hina, itu anjing. Ini permisalan ulama. Ulama yang semacam ini, iya, tidak masuk dalam bab kita. Tidak punya keutamaan, malah punya penyimpangan. Adapun ulama jenis yang kedua ialah ulama rabbaniyin, ulama us-sunnah. yang memiliki ilmu Alkitab Sunnah, yang memahaminya dan mengamalkan isi kandungannya di atas Sunnah Rasulullah SAW. Qanafitina azzakumullah. Yang perlu ditanbih di sini, diingatkan di sini adalah terkait dengan sifatnya para ulama. Perlu diketahui, tidak setiap orang yang memiliki sebuah karya tulis dikatakan ulama. Tidak setiap orang yang memiliki CD-CD yang banyak dikatakan ulama. Tidak setiap orang yang mampu menorehkan tulisan-tulisan dia di majalah, di buletin, di tempat-tempat yang lain dikatakan ulama. Tidak cukup dengan itu. Tidak setiap orang yang memiliki perpustakaan besar di rumahnya dikatakan sebagai ulama. Tidak pula setiap orang yang mampu mengutarakan sesuatu, orator, yang mampu menyihir umat yang mendengarkan suaranya dikatakan ulama. Tidak semudah itu menilai yang namanya ulama. Dan jangan dipahami semua orang yang dari Timur Tengah sana namanya ulama. Indonesia dikarenakan bukan Timur Tengah maka bukan ulama. Bukan itulah ukurnya. Bukan pula orang yang jenggotnya lebat, jubahnya putih, menggunakan imamah, insyaallah gitu ya, ulama. Tidak ya ikhwan, itu bukan tolak ukur yang namanya ulama. Dikatakan oleh para ulama kita salafun salih, mereka menyatakan laisal ilmu bikathratir riwayah wala bikathratil kutub walakinnal ilm al khusyah. Ilmu itu bukanlah dilihat dari sisi banyak riwayatnya atau banyak kitabnya. Tetapi yang namanya ilmu itu ialah khasyiah, rasa takut yang ada di hati seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang dia agungkan. Rasa khasyiah yang membuat dia senantiasa berupaya menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut dari kemaksiatan, takut dari tindakan dosa. Itu ilmu. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini barakallahu fikum ialah orang-orang yang betul-betul menguasai ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Mengerti tentang Al-Qur'an, mengerti tentang sunnah. Juga menguasai yang namanya ulumul alah, ilmu-ilmu alat, menguasai ilmu lughah, menguasai ilmu usulul fiqh, menguasai ilmu qawaidul fiqh, menguasai ilmu mustalahul hadis, dia mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang marjuh, mana yang kuat, mana yang lemah dengan argumentasinya masing-masing, mengetahui yang namanya kaidah tafsir, bisa membawakan sebuah ayat dan dia membawakan tafsirnya dan bisa mengambil hukum-hukum daripadanya. Dan yang terpenting barakallahu fikum ialah ulama tersebut di atas sunnah. Bukan ulamaul bid'ah. Akidahnya bagus. Manhajnya lurus. Juga memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan ibadahnya, nampak amal solehnya, jauh dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menunjukkan kealimannya itu ialah orang-orang atau ulama yang betul-betul mampu menyelesaikan dan menghadapi semua problem umat dengan penuh kearifan, dengan penuh hikmah, dengan penuh ilmu. Antum cermati baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk kembali kepada Rasul dan para ulama ketika ada permasalahan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menakutkan atau yang menyenangkan, yang aman, langsung mereka siarkan begitu saja. Walau radduhu ila rasul. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul. Wa ila ulil amri minhum. Dan kepada para ulama di antara mereka. Lihat. La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Niscaya akan diketahui perkara tersebut oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbat hukum dari kalangan mereka. Inilah cirinya para ulama. Ini ciri-ciri para ulama. Ada kasus di tengah-tengah umat yang menimpa umat. Masalah dulu, masalah sekarang, masalah kontemporer. Diajukan kepada mereka. Seorang alim yang betul-betul alimun haqqan. Dia bisa mendudukkan masalah ini pada tempatnya yang pas. Dia bisa memberikan solusi-solusi ilmiah untuk umat terkait dengan masalah tersebut. Dia bisa mengetahui hukum-hukumnya pada masalah yang terjadi tadi dari argumentasi dalil yang dia kuasai. Qur'annya, ayatnya. Pas. Itu ulama namanya. Ulama yang mampu dengan tegar, dengan keistiqomahan, dengan sabat menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, yang terjadi. Sekaligus mensikapinya dengan sikap yang arif, yang bijak. Dan menyelesaikannya dengan ilmiah. Itu ulama. Jadi enggak asal kemudian ada masalah paling banter ngomongnya, paling bengok suaranya, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Itu bukan alim ya, ikhwan. Ketika ada permasalahan di tengah-tengah umat, bukan solusi yang diberikan kepada umat, tapi masalah-masalah baru yang ditimbulkan di tengah-tengah umat. Bukan alim ya, ikhwan. Nah, kalau alim itu, masya Allah, nampak rasikh, mapan keilmuannya itu ulama, kelihatan gitu. Ini antum harus camkan baik-baik, sehingga jangan gampang mengatakan fulan alim, fulan syekh, fulan al-allamah. Fulan, fulan, oh gitu. Dengan gelar yang mentereng-mentereng seperti itu. Tidak gampang ya, ikhwan. Tidak gampang. Sallallahu musta'an. Tapi, ini saya kasih tanbih terlebih dahulu. Dikarenakan ini juga tanbih yang diberikan oleh para ulama kita masyaikhah sekarang ini. Barakallahu fiik. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Di sebuah risalahnya, man humul ulama. Tanbih panjang dan lebar oleh beliau tentang definisi ulama. Khulasanya apa yang saya sampaikan tadi. Barakallahu fiik. Sehingga harus diakui kapasitas ilmunya itu. Barakallahu fiik. Sama sekarang ini jelas dari kalangan masyaikhna, para ulama-una, ahlus sunnati wal jamaah, bisa diketahui orang-orang. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Mereka lah yang diinginkan. Kita baca hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, sekaligus bantahan bagi orang-orang yang melecehkan mereka. Ingat ulama yang kedua tadi ya. Allahu Akbar. An Nabi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda namanya Uwaimir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, suatu upaya, yabtaghi fihi ilman, yang dia mencari ilmu dengan itu. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju ke dalam surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha, dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya. Ridha'an li talibil ilmi, karena ridha merestui para pencari ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, dan sesungguhnya orang alim, para ulama sungguh akan memintakan ampun untuknya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Hatta al-hitanu fil ma', hingga ikan-ikan yang ada di air, yang di lautan. Semuanya akan memintakan ampun untuk sang alim tadi. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid, dan keutamaan alim dibandingkan ahli ibadah. Ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Innal ulama'a waratsatul anbiya, sesungguhnya para ulama ialah pewaris-pewaris nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warrathul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu, ilmu syar'i. Faman akhadha bihi akhadha bihawdin wa akhir, maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, warisan tadi, maka dia mengambil jatah warisan yang sempurna. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa naqala Ibnu Hajar an Al-Hakim tashihahu, dan Ibnu Hajar menukil dari Al-Hakim pensahihannya. Al-Hakim mensahihkan riwayat ini. Wa shahahahu Al-Albani, juga disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar, hasanahu Hamzah al-Kinani, ini hadis hasan kepada Hamzah al-Kinani. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, lahu syawahidu yataqawwa biha, dia memiliki syawahid, penguat yang dia bisa dikuatkan dengannya. Nama di sini barakallahu fikum dikatakan sahihun li ghairihi, sahih dikarenakan banyak penguatnya. Masya Allah. Dalam riwayat ini, qanatina azzaakumullah, di dalamnya terdapat keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan para pencari ilmu, dan keutamaan para ulama. Semuanya ada. Tolong jangan ngantuk. Ngantuk enggak dapat keutamaan ilmu. Baik, terkait dengan keutamaan mencari ilmu dan rihlah ilmiah pada penggalan yang pertama. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salaka Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kalimat ini barakallahu fikum meliputi dua makna, hissi dan maknawi. Menempuh jalan yang hakiki dan yang maknawi. Yang hakiki ya betul-betul antum menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dari rumah menuju ke masjid untuk mencari ilmu. Mencari tempat-tempat ta'lim, majlis ilmu untuk mencari ilmu. Itu namanya hissi. Entah dengan jalan kaki, entah dengan sepeda ontel, dengan sepeda motor, entah dengan mobil. Atau semisalnya betul-betul rihlah datang ke tempat-tempat ta'lim. Masya Allah. Antum datang ke rumah kesini itu yabtaghi fihi ilman, untuk golek ilmu. Bukan yabtaghi fihi nauman, golek ngantuk Ya, harus cari ilmu ya, ikhwan. Golek ngantuk ning kasur lu enak, ikhwan. Allah yarhi. Itu hissi. Yang kedua, maknawi. Yang maknawi ini semua upaya untuk mendapatkan ilmu. Nulis ilmu, menghafalkan ilmu. Masyaallah aja khusyuk. Masyaallah. Wudu cepat. Lagi bagi-bagi ilmu cepat. Ya antum wudu sana. Ayo wudu. Nulis ilmu, menghafal ilmu, memurojaah ilmu, mendengarkan ilmu via kaset, CD, atau misalnya membaca majalah, buletin, buku-buku yang ada. Semua upaya-upaya untuk mencari yang namanya ilmu masuk dalam riwayat ini. Termasuk upaya menempuh jalan upaya mencari ilmu. Semuanya masuk. Hissi wa ma'nawi. Apa keutamanya? Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Juga di dunia wa fil akhirah. Kemudahannya itu. Di antara bentuk kemudahannya, Allah akan memudahkan dia mendapatkan ilmu yang dia cari. Dibikin mudah belajar, mudah memahami ilmu, mudah mendapatkan ilmu yang dia cari. Nyatane orang mudeng-mudeng ya Ustaz. Ya enggak semata-mata datang gitu saja nyari ilmu, ya ada perangkat-perangkatnya. Kesungguh-sungguhan, keseriusan, kesabaran, kecerdasan, dan segala macamnya itu. Itu perangkat yang jelas. Kalau kamu sudah niat yang sangat kuat dengan semua yang tadi itu, Anda akan dikasih kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang kamu capai. Sabar. Kemudahan yang lainnya lagi. Katanya Ibn Rajab Al-Hambali. Dia akan diberi kemudahan untuk membuka dan mengetahui ilmu-ilmu lain yang tidak pernah terbetik di hati dia sedikitpun. Yang merasakannya ya orang-orang yang sudah terjun dalam dunia ilmu, yang meresapi ilmu, yang sabar di atas ilmu, ketika itu dia akan terbuka wawasan maklumatnya. Dia belajar ilmu A, dia tekuni. Sungguh-sungguh, serius, sabar mempelajari ilmu ini. Datang ke sana, taklim sini, kajian ini. Yang pertama akan dikasih kemudahan mendapatkan ilmu ini. Nah, ini tadi. Dan yang kedua yang lebih bermanfaat lagi, ketika mempelajari ilmu yang A ini, akan terbuka wawasan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu B, ilmu C, ilmu D. Semua akan terbuka di depan tadi. Itu kemudahan yang luar biasa ya. Yang bisa merasakannya ya orang-orang yang terjun di dalamnya. Nah, itu dari luar saja melihatnya ya orang kata ya. Terjun di dalamnya akan merasakan itu semuanya. Dan keutamaan yang terbesar Allah kasih kemudahan jalan menuju ke dalam surga nanti di yaumul kiamah. Maksudnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia untuk menyeberangi jembatan sirat yang dibentangkan di antara neraka jahanam yang ujungnya surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semuanya meyakini secara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, setiap umat manusia yang nanti datang ke yaumul kiamah pasti akan melewati sirat. Yang muslimnya, yang kafirnya, semuanya akan melewati. Mam, ada yang lewat dengan secepat kilat, ada yang seperti angin yang sangat kencang, ada yang seperti kuda yang sangat lari kencangnya, ada yang kayak orang berlari, ada yang ada orang jalan, ada yang kayak orang merangkak, ada yang terjatuh dalam neraka jahanam. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat genting. Seluruh nabi dan seluruh para anbiya wal mursalin ketika itu mendoakan seluruh orang Islam yang lewat di atasnya dengan mendoakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Bagi seorang talibul ilmi yang semasa hidupnya rihlah ilmiah untuk mencari ilmu, dimudahkan untuk melewati sirat, serut, masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu keutamaan yang sangat besar yang diperoleh oleh para pencari ilmu sekaligus orang-orang yang rihlah ilmiah untuk mencari ilmu. Itu sekaligus keutamaan ilmu. Itu harus hadirkan gambaran-gambaran yang semacam itu untuk mempersemangat belajar. Barakallahu fiik. Sehingga dikatakan oleh para ulama, aqrabu turuqil musilati ilal jannah talabul ilmi. Jalan pintas menuju ke dalam surga mencari ilmu. Jalan pintas, mengalahkan tol. Nah, itu talabul ilmu. Dengan perangkat-perangkatnya tadi ya. Ikhwannya. Jangan dikira gampang lah ya. Godaannya, gangguannya, rintangannya. dan segala macamnya itu menghalang-halangi Anda. Semangat di awal, ingin mondok saya. Belajar tekun. Masya Allah, datang saya ke pesantren, lihat kondisinya. Allah Ustaz. Ngerentes itu mending pesantren. Biasanya saya kalau di rumah itu mangan yo enak-enak. Ya ada dagingnya, ya kadang ada ayamnya, ya kadang telurnya, ya kadang ada buahnya, ya kadang ada jusnya, ya kadang ada ininya. Pondok tempe terus. Nah, gitu ya. Syukur jenengan mangan tempe. Nah, ada lagi lho, makanya kok nasi putih tok. Nasi putih sayur. Wis, kadang ya ada kerupuknya alhamdulillah, enggak ada ya gimana lagi? Kerentesi. Kepingin teh manis anget gitu, siapa yang bikinkan dan segala macamnya ya godaan. Kemudian belum lagi jadwal padat di sebuah pesantren, jam sekian talib ini, sekian talib ini, sekian talib itu, ini harus begini, ini dihafalkan, ini di murojaah, ada ulangan ini, ulangan itu, pusing lagi dirinya. Allah, ternyata panggil nah belajar agama Allah ini. Awalnya semangat, pertama semangat, tapi masya Allah. Hari kedua, ketiga, keempat, Allah. Capek juga ya belajar itu. Jangan dikira banyak orang-orang yang berhasil ya mencari ilmu itu. Ya. Dari ribuan salafiyin itu yang jadi enggak banyak. Ya apa ya? Loh. Ya apa ya? Nah, iya. Atau sudah berapa lama, Pak? Lah iya, sudah mulai tahun berapa jenengan, Pak? Dipikir, Pak. 90? 89? 88? Hah? Masya Allah, 20 tahun yang lalu. Luar biasa. Hah? Itu seharusnya menjadi syekh. Itu Pak, ya Pak Syekh, Pak. Wah, sudah, Pak. Syekh umurnya, Pak. Syekh umurnya, Pak. 20 tahun itu bukan masa yang sebentar. Barakallahu fiik. Itu nyata. Dikarenakan memang godaannya banyak. Belum lagi yang memang insyaallah ya ini usahawan gitu. Belajar sebentar. Oh iya. Bisnis lagi. Insyaallah gitu ya. Tiba-tiba lagi akhirnya malas belajarnya. Lagi belajar semangat video. Oh ini lagi ada masalah gini-gini. Tidak mesti apa ini. Wah tokonya kebakaran. Wah akhirnya ribut. Itu banyak godaan ya. Tidak gampang untuk mendapatkan keutamaan yang semacam ini. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan besar untuk orang-orang yang besar. Penggalan yang kedua. Juga keutamaan untuk talibul ilmi. Pencari ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada pencari ilmu. Pengertian para malaikat meletakkan sayapnya itu dimaknakan secara hakiki oleh para ulama. Dikarenakan para malaikat makhluk yang punya sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lebih. Bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Itu saya hakiki. Betul itu meletakkan sayapnya dikarenakan ridha merestui tindakan talibul ilmi mencari ilmu tadi. Bayangkan. Tindakan kamu direstui oleh para malaikat, makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang baik. Ini keutamaan khusus untuk para talibul ilmi, para pencari ilmu. Barakallahu fiik. Adapun yang setelahnya menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Prinsipnya barakallahu fiikum. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan talibul ilmi, pencari ilmu, itu juga keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan rihlah ilmiah juga merupakan keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan majlis-majlis ilmu juga keutamaan ilmu. Semua dalil yang menjelaskan keutamaan para ulama juga keutamaan ilmu. Itu kaidah. Sekarang kita lihat bagaimana keutamaan para ulama. Yang pertama, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Seorang alim dengan sifat yang dibawakan tadi di atas, seorang alim rabbani akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang di langit, orang-orang yang di bumi, hingga ikan-ikan di laut. Man di sini umum. Namanya man apa ini? Man syarat, man sifat, man mausul. Hah? Man mausul, ahsanta. Pengandungan umum. Semua yang di langit, semua yang di muka bumi, hingga ikan-ikan di laut. Sekarang berapa jumlahnya penduduk langit ya? Itu para malaikat. Sangat banyak jumlahnya. Yang di bumi. Banyak jumlahnya. Ya. Ikan di lautan. Jenisnya saja ribuan. Mungkin jutaan. Masing-masing jenis. Sangat banyak sekali jumlahnya. Makhluk-makhluk Allah tadi itu. Barakallahu fikum akan memintakan ampun untuk para ulama. Memintakan ampun untuk para ulama, memintakan ampun kepada Allah untuk para ulama. Kutaman besar. Pertanyaannya adalah, kok bisa semua makhluk tadi itu memintakan ampun kepada para ulama? Jawabannya ialah dikarenakan kemanfaatan ilmu yang dia sampaikan kepada makhluk ya Allah. Ulama tadi dengan ilmunya mengajari umat manusia tentang hukum-hukum syariatnya, tentang muamalah yang baik, terkait dengan urusan hewan-hewan, terkait dengan urusan ikan-ikan dan segala macamnya itu. Semuanya penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah, dengan kemaslahatan, dengan barokah ilmunya sang alim tadi. Barakallahu fiik. Sehingga Allah pun memberikan ilham kepada semua makhluk yang ada tadi, memintakan ampun kepada sang alim tadi. Memintakan ampun kepada Allah untuk sang alim tadi. Dijelaskan demikian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Masya Allah. Ya. Ada satu orang saja yang memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Luar biasa. Satu orang makbul doanya. Masya Allah. Jadi hamba Allah yang diampuni dosanya. Satu. Nah ini semua yang di langit, semua yang di bumi, ikan-ikan di laut, semuanya memintakan ampun untuk kamu, wahai sang alim. Itu keutamaan besar. Keutamaan yang sangat besar. Ini satu. Yang kedua. Wa fadlul alimi ala abid. Ka fadlul qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang alim. Dibandingkan dengan abid ahli ibadah. Itu seperti keutamaan bulan diupamakan seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Antum perhatikan bulan di malam purnama. Antum perhatikan bintang-bintang di malam hari. Lebih besar mana cahayanya? Jawabannya bulan. Lebih terang mana sinarnya? Gitu ya. Allah barik. Begitu pula seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Bulan itu kemanfaatannya dirasakan oleh semua penghuni bumi. Bulannya satu menerangi seluruh dunia yang ada. Umat manusia di malam hari ketika malam purnama menikmati lampu yang indah dan terang itu. Terang semua. Sementara bintang tidak sejauh itu. Sehingga maknanya kata para ulama, kemanfaatan seorang alim itu lebih banyak daripada kemanfaatan ahli ibadah. Ahli ibadah itu sama kayak bintang, cahayanya hanya di sekitar dirinya saja. Ahli ibadah, kemanfaatan ibadahnya hanya untuk dia dan sekitar kecil saja. Di sekitar dia. Seorang alim dengan ilmunya kemanfaatannya dirasakan oleh semua umat. Dengan ilmunya kemanfaatannya dirasakan semua umat. Barakallahu fikum. Ini perbandingan alim dengan abid yang ada ilmunya. Barakallahu fikum. Seorang alim menghukumi sesuatu dengan ilmunya. Seorang afid ahli ibadah menghukumi sesuatu dengan perasaannya. Anda mencermati kisah pembunuh 99 nyawa. Yang pengen tobat itu. Ketika dia pengen tobat, minta ditunjukkan siapa orang yang terbaik di tempat ini. Yang pertama menunjuk siapa ya, Pak? Ahli ibadah dari kakang pendeta. Datang ke sana, nanya, saya ini telah membunuh 99 nyawa, saya kepengen taubat, apakah mungkin ada taubat bagi saya? Apa jawaban dia? Tidak ada. Menjawab dengan perasaannya. Membunuh 99 nyawa itu dosa besar. Bayangannya saya, abid, terlalu besar dosanya kamu itu. Tidak mungkin kamu taubat. Ya, dilengkapilah. Menjadi 100 nyawa. Nyawa terakhir ialah kepalanya sang abid. Gelundung. Kepengen tobat lagi. Ditunjukkan seorang alim di tempat tersebut. Datang pada sang alim mengatakan, saya telah membunuh 100 nyawa. Dan saya kepengen bertobat. Apakah mungkin saya bertobat? Sang alim menjawab dengan keilmuannya. Dia mengatakan, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Kamu punya tobat. Maka diminta untuk hijrah, pindah dari tempat yang rusak ke tempat yang bagus. Allah mengatakan dengan tegas, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang tobat. Itu bedanya alim dengan sang abid. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, wa innal ulama'a waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu ialah pewaris-pewaris Nabi. Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sisi keutamaannya barakallahu fikum ialah. Para ulama itu dikatakan sebagai ahli waris Nabi. Yang namanya ahli waris. Adalah pihak yang paling dekat dengan sang mayit. Nah gitu ya. Ahli waris itu kalau enggak bapak ibu, kakek nenek, putra putri, saudara-saudari, apalagi ponakan-ponakan, paman-paman, kemudian anaknya paman, sepupu-sepupu, itu yang namanya ahli waris. Suami atau istri, itu ahli waris. Ketika para ulama dinyatakan sebagai pewaris Nabi, itu artinya para ulama orang yang sangat dekat dengan para Nabi. Sebagaimana ahli waris, orang yang sangat dekat dengan sang mayit. Hubungan nasabnya itu. Barakallahu fiik. Dan di sini yang diwarisi bukan harta. Tapi yang diwarisi ialah ilmu. Warisan yang terbaik. Yang diwariskan oleh para anbiya wal mursalin. Para ulama itu pihak yang paling banyak mendapatkan jatah warisannya. Dibandingkan yang selain mereka. Faman akhadahu bihaubin wahir. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mengambil jatah warisan yang paling sempurna. Para ulama yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak jatah warisannya. Ini semua barakallahu fikum merupakan keutamaan-keutamaan para ulama. Yang disebutkan dalam hadis ini. Keutamaan yang lain. Para ulama itu merupakan tempat rujukan umat. Marja'iyatul ummah. Tempat rujukan umat dalam semua problem-problem mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang sudah kita hafal bersama-sama, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak mengetahui. Juga di An-Nisa yang dibawakan tadi, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih ila akhirih. Dua ayat yang sangat tegas menerangkan kepada kita perintah, anjuran untuk merujuk kepada para ulama dalam semua problem yang ada, terkhusus dalam perkara-perkara kontemporer sekarang ini. Mereka dikatakan sebagai marja'iyatul ummah, tempat rujuk umat, tempat minta fatwa, tempat minta bimbingan, minta segala macamnya. Para ulama. dikarenakan ilmu yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mengambil istimbab hukum dari sebuah dalil. Muhim. Dan ini yang diingkari oleh berbagai macam pihak yang anti ulama. Mereka mengingkari adanya marja'iyatul ummah. Ummah itu tidak ada marja'iyah, marja'iyan. Atau marja'iyah ya, tempat rujukan. Diingkari ya. Yang barusan kemarin yang lantang menyatakan demikian, adalah Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ridi. Namanya siapa? Mustafa bin Ismail Sulaimani. Barakallahu fiik. Lantang mengingkari masalah ini. Tidak ada itu marja'iyah, marja'iyan. Gitu. Barakallahu fiik. Jelas ayatnya yang menerangkan kepada kita kewajiban untuk merujuk kepada para ulama. Ingat, bukan ajaran taklid. Bukan. Tidak mengajari kamu taklid kepada ulama. Tapi diminta merujuk kepada mereka dikarenakan ilmu yang mereka kuasai. Ilmu yang mereka miliki. Kemampuan yang mereka miliki. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata-kata ini yang penting. Allahul musta'an. Keutamanya lain. Di antara keutamaan ulama ialah mengikuti ulama, membimbing seseorang kepada siratal mustaqim. Antum cermati baik-baik satu ayat yang disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-43 dalam ketika menerangkan tentang dakwah Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya abadi, wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, ikuti aku. Dikarenakan ilmu yang saya miliki ini. Ikuti aku. Aku akan tunjuki kamu jalan yang lurus. Kata-kata. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Diambil faedah oleh para ulama. Ittiba'ul ulama. Hidayatun ila siratil mustaqim. Mengikuti para ulama. Itu artinya terbimbing ke jalan yang lurus. Disebutkan Al-Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul dalam kitabnya Makanatul Ilmi wal Ulama, setelah beliau membawakan ayat di atas, faman ittaba'al ulama ittaba'as siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah mengikuti siratul mustaqim. Wa man khalafal ulama wa dha'a haqqahum. Dan barang siapa yang menyelisihi para ulama dan menyia-nyiakan haknya ulama, faqad kharaja ila sabil syaitan, maka sungguh dia telah keluar menuju jalan setan. Fafaraka siratal mustaqim, maka dia pun akan berpisah dari siratal mustaqim alladhi alaihi rasul wa atba'u. Siratal mustaqim yang ditempuh oleh rasul dan para pengikutnya. Bekas pernyataannya di halaman yang ke-18. Mengambil istibat hukum dari ayat yang di atas. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikuti aku tunjuki kamu jalan yang lurus. Ingat ya kawan, mengikuti ulama itu jangan dipahami taklid kepada ulama. Jangan dipahami fanatik ta'assub kepada seorang alim, tidak. Tetapi ittiba'ul ulama li'ilmihim, mengikuti para ulama dikarenakan ilmunya. Qad ja'ani minal ilmi, kata Nabi Allah Ibrahim, sudah datang ilmu kepada aku, ikuti aku dikarenakan ilmu ini, akan ditunjuki jalan yang lurus. Mengikuti para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan hujjah yang ada pada mereka, mengikuti para ulama, menerima nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan dari mereka, para pelaku. Dan sebaliknya, menyelisihi para ulama itu berarti penyimpangan. Masya Allah. Dan masih banyak lagi, barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan cukup panjang lebar oleh Syekh Bazmul dalam bukunya ini, Makanatul Ilmi wal Ulama, dari mulai halaman ke-13 sampai selesai. Panjang pembahasan tentang masalah ini sampai halaman yang ke-29, menerangkan tentang sekian banyak keutamaan-keutamaan para ulama. Terkait dengan mereka sangat jelas, keutamaan sangat jelas. Semua orang mengakui yang namanya keutamaan ulama. Barakallahu fiik. Yang terpenting di sini, qanatina azakumullah ialah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Alil Haddad dalam babnya, waraddu ala man yantaqisuhum. Bantahan kepada orang-orang yang melecehkan ulama. Ini mengisyaratkan kepada kita adanya beberapa sikap yang terjadi di kalangan umat manusia terkait dengan para ulama. Di sini barakallahu fikum, dalam mensikapi ulama ada tiga kelompok. Tiga kelompok, tiga jenis. Dua kelompok menyimpang, satu kelompok yang benar. Yep. Kelompok pertama yang menyimpang ialah kelompok yang terjatuh pada sikap hulu fil ulama. Hulu berlebih-lebihan dalam mensikapi ulama. Salah. Bentuk hulunya taklid buta kepada sang alim. Taklid buta kepada seorang alim, seorang syekh. Apa kata Syekh A? Ya. Yang dikatakan selain Syekh A. Afwan. Taklid buta ya. Dengan tambah hujah. Di antara bentuk hulu yang ada ialah fanatik ta'assub kepada syekh tertentu. Ini bentuk hulu dalam mensikapi seorang alim. Ucapan alim tadi disamakan kayak sabdanya Rasulullah SAW. Dia mengatakan A harus A, B harus B, haram haram, halal halal, sunni sunni, hizbi hizbi, ila akhirih. Harus dari syekh satu ini. Kalau dari selain dia itu tidak makbul, tidak terima. Itu hulu dalam mensikapi siapa ya Pak? Lebih parah lagi ialah mentaati ulama tadi dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini sudah jatuh dalam tindakan syirku ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Yang disebutkan dalam Al-Quran ketika mensifati ahli kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu enggak sujud gitu. Maknanya dalam buku-buku tafsir, mentaati ulama tadi dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Syirik dalam bentuk ketaatan. Sama dengan menuhankan syekh, menuhankan alim, menuhankan kiai, menuhankan ustaz. Itu bentuknya. Ini hulu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani Al-Utsmi, yang dikenal dengan julukan Zahabiyul Asr, Imam Zahabinya masa kini, sudah wafat ya kan, sezaman dengan Syekh Ahmad Syakir. Beliau mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas. Lembah kebatilan yang paling luas, tindakan ghulu berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang mulia, ulama dan semisalnya. Tapi ghulu ini juga berbahaya. Taklidnya, ta'asubnya, dan segala macam. Terlarang. Rasul mengatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kamu dari ghulu, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu. Tapi pihak kedua yang juga menyimpang terkait dengan ulama ini, sebaliknya, lawannya. Dan ini yang diinginkan sama Syekh di sini, yaitu pihak-pihak yang melecehkan kehormatan para ulama, yang merendahkan para ulama, yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Lawan daripada itu. Bentuknya ya macam-macam. Bisa dengan cara menjuluki mereka dengan julukan-julukan jelek yang membuat umat lari dari mereka. Menjuluki mereka sebagai ulama penjilat penguasa. Ulama sultan. Menjuluki mereka sebagai muwazzafun, pegawai-pegawai pemerintah. Fatwanya itu semata-mata tugas kepemerintahan. Menjuluki mereka sebagai mutasyaddid, orang-orang yang kaku, saklek keras. Menjuluki mereka sebagai ulama haid dan nifas. Menjuluki mereka sebagai ulama yang tidak tahu fiqhul waqi'. Gitu ya, itu bahasa dulu ya. Fiqhul waqi', tidak ngerti realita umat. Tidak ngerti bagaimana kasusnya Palestina, Afghanistan, mana lagi? Mana lagi? Kashmir, mana lagi? Dan misalnya itu ulama yang hanya ngerti tembok-tembok maktabannya saja. Menjuluki mereka sebagai ulama-ulama mumi-mumi hidup. Badannya di zaman modern tapi otaknya di zaman onta. Ulama-ulama yang perlu direvisi dan segala macamnya. Ini tindakan melecehkan kehormatan ulama. Ini ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, cirinya ahlul bid'ah melecehkan para ulama usunnah. Anda melihat dalam akidah salaf ashabul hadith, al-imam as-sabuni rahimahullah bikin pasal khusus, pasal masalah ini. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah yang sangat nampak, mereka sangat membenci dan sangat memusuhi ulama-ulama sunnah. Allahul musta'an. Memang yang lebih mengerikan lagi barakallahu fikum ialah sampai pada tingkat menuduh ulama-ulama sunnah tadi dengan tuduhan-tuduhan yang lebih keji daripada itu. Dikatakan kadzab, dikatakan dajjal, dikatakan apa dengan bahasa-bahasa yang mengerikan itu. Yang lebih parah lagi barakallahu fikum ialah membid'ahkan mereka, menghizbikan mereka, mengkafirkan mereka, dan segala macamnya. Syekh fulan, enggak bilang syekh, fulan, itu kafir. Ngomongin sedep gitu ya. Mengerikan. Oh si fulan itu mubtadi. Oh si fulan itu hizbi. Yang terakhir ini yang paling gampang diomongkan. Hizbi. Enteng. Di. Allah besar. Dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Allahul musta'an. Fenomena tahzibul ulama fenomena menghizbikan para ulama itu ciri khasnya Haddadiyin. Disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi ketika menyebutkan usul al-Haddadiyah, prinsip-prinsip sekte Haddadiyah ini yang paling menonjol ini. Sangat benci dengan yang namanya para ulama dan gampang membid'ahkan, menghizbikan para ulama. Kalau pada masa tempo dulu itu awal-awal kemunculannya yang digarap ialah ulama terdahulu semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikarenakan memiliki ketergelinciran dalam bab asma sifat, terkena pemahaman Asy'ariyah, langsung diklaim sebagai mubtadi', haram membaca karya-karya beliau dan wajib membakar Fathul Bari. Yang mereka sikat ialah Al-Imam Nawawi, juga memiliki pemahaman yang sama, kata mereka Asy'ariyah diklaim sebagai mubtadi', yang dibahas ialah ulama yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sikat kabeh sudah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi, semua ulama yang tergelincir dalam perkara-perkara semacam itu langsung diklaim sebagai mubtadi', haram membaca buku mereka, bakar buku-buku mereka. Itu dulu zaman-zaman Syekh Ibnu Utsaimin itu masih hidup, Syekh bin Baz masih hidup, Syekh Al-Albani masih hidup. Ngomongnya begini. Allahul musta'an. Begitu para ulama kibarnya meninggal dunia, yang disikat enggak yang dulu lagi, yang sekarang-sekarang ini. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dikatakan sebagai Syaibatul Murji'. Tahu artinya Syaibatul Murji'? Seorang murji'ah tuwek. Syaibatul Murji'. Hampir seluruh ulama'una masyaikhuna di zaman sekarang ini, dari kalangan ulama sunnah, disikat sama mereka semua. Kabeh dari mulai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Abad Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, ulama Yaman dan segala macam, semuanya kena. Enggak ada yang kena. Rata. Kabeh kena. Allahumma musta'an. Merasa mantap kalau sudah menghizbikan orang. Merasa mantap kalau sudah membid'ahkan orang. Allahumma musta'an. Ini dulu ya ikhwan. Periode kedua Haddadiyah. Itu sejak dulu itu, Allah barik. Ya, itu kena semuanya, ikhwan. Di antara yang keras dalam berbicara masalah ini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Fauzi Al-Athari, Gibban wa Zura, yang dari Bahrain itu, Faleh Al-Harbi, Faleh. Ini orang-orang yang semua dihabisi sama dia. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang generasi ketiganya ini lebih parah lagi. Lebih sangar lagi ya, ikhwan. Siapa saja yang menyelisihi mereka, hizbi. Mantap, mantap. Mukhalif ya, ikhwan. Mereka punya prinsip tabdi'ul mukhalif, mengklaim mubtadi' semua orang yang menyelisih dia. Sehingga yang disikat enggak cuma ulama, tapi juga yang bawahnya jauh dari levelnya ulama. Disikat semuanya. Hisbi. Nah, Allahul musta'an. Yang kena itu levelnya para dai. Dai hizbi, dai pengemis, dai anu, dai segala macamnya. Semua hizbiun. Mantap semuanya hizbiun. Allahul musta'an. Kalau yang generasi awal-awalnya itu, yang mengklaim hizbi mubtadi itu, tokoh-tokohnya. Fauzi Al-Athari, Faleh Al-Harbi, Mahmud Al-Haddad, dan segala macamnya itu. Itu yang tampil. Gitu. Kalau sekarang ini semua orang, semua pihak, hizbillah, hizbi. Baru ngaji sekali dua kali, mendapatkan apa namanya berondongan teror oleh si Fulan dan si Alam, berubah pikirannya, langsung SMS. Hizbi. Jangan belajar sama Ustadz Fulan, tokoh hizbiyah nomor 2 di Indonesia. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi sama fulan al-hizbi itu, jangan sama dia, pengemis nomor satu di NKRI. Itu luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Dalam kata mereka tidak memahami dan mengerti apa itu makna hizbiyah, apa itu makna tahzib, apa itu makna bid'ah, apa itu makna tabdi', bagaimana ketentuan-ketentuannya, bagaimana kaidah-kaidahnya, siapa yang berhak untuk melakukannya. Masalah-masalah yang dibangun untuk membid'ahkan tadi juga mereka tidak paham. Mereka benar apakah tidak? Masalah bid'ah ataukah tidak? Yang terkait dengan para ulama, mereka tidak betul-betul tidak memperhatikan kehormatan para ulama. Dengan keutamaan sekian banyak ini, itu semuanya sirna. Dengan mudahnya mereka sekarang menghizbikan dan membid'ahkan para ulama. Dampaknya itu mengerikan. Kalau sudah ulama tadi itu dihizbikan dengan tanpa hak, dimubtadikan dengan tanpa hak, umat kemudian percaya dengan kata-kata ini, itu berarti menjauhkan umat dari ulamanya. Konsekuensinya menjauhkan umat dari prinsip dan agamanya. Dikarenakan yang menerangkan agama, yang menerangkan segala macam itu para ulama, ya ikhwan. Mereka yang menjelaskan, yang menguraikan. Kalau ini yang disikat habis, maka akan gugur semua agama yang ada. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama hulu, yang ini sangar. Yang betul barakallahu fikum ialah mensikapi para ulama dengan sikap yang syar'i. Barakallahu fikum. Tamam, menghormati mereka. Ihtiramuhum wa tawqiruhum wa ma'rifatu qadrihim. Menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan mengetahui kedudukan mereka. Kemudian talaqqil ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Kemudian arujuk ilaihim, kembali kepada mereka ketika terjadi perkara-perkara muskilah-muskilah, fitnah-fitnah, dan segala macamnya. Nah, mendudukkan mereka pada posisinya, tapi dengan tanpa taklid, dengan tanpa ta'asub, dengan tanpa hulu. Itu prinsip yang benar. Sebagaimana yang terangkan di atas. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khonabtina asyakumullah. Keberadaan ulama itu sangat berarti bagi umat ini. Wujudul ulama alamatul khair fi hadhil ummah. Keberadaan ulama itu tanda kebaikan pada umat ini. Ketika sang alim tadi meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, maka ilmu akan semakin hilang. Ketika ilmu akan semakin hilang, ilmu semakin hilang, maka yang menggantikannya ialah penyimpangan dan kejahilan. Kalau sudah kejahilan yang merebah, yang merambah di kalangan masyarakat, yang terjadi ialah kesesatan dan penyesatan. Antum cermati sabdanya Rasulullah SAW, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma fi qabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati-hati hamba, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun di tengah-tengah umat, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, ngasih fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Maka keberadaan para ulama itu kemanfaatan yang sangat besar, lambang kebaikan yang sangat besar untuk umat ini. Maka barakallahu fikum, kewajiban masing-masing kita ialah melaksanakan haknya para ulama tadi, menghormati mereka, memuliakan mereka dengan tanpa taklid, dengan tanpa hulu, mengambil ilmu dari mereka, meminta nasihat dari mereka, bimbingan-bimbingan dari mereka, dan jangan mentabrakkan satu alim dengan alim yang lain. Itu bukan adab seorang thalibul ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Di depan mata kita insyaallah taala Semoga diberi kelancaran kemudahan. Sebagaimana biasa setiap tahunnya akan diadakan daurah nasional ke Lali. Jangan buka standnya tok yang diingat. Yang ke 6 kalinya. Ini pun juga kemanfaatan dan kesempatan yang sangat berharga barakallahu fikum untuk menambah wawasan keilmuan. Jangan semata-mata kesempatan berharga untuk menambah penghasilan. Yang penting itu ilmunya. Ulama datang, kita mengambil faedah keilmuan dari mereka, bertanya kepada mereka, menyampaikan muskilah kepada mereka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, meminta bimbingan-bimbingan mereka. Maka barakallahu fikum, sudah semestinya tanpa harus diobrak-abrik, sudah dewasa gitu ya. Ketika ada momen-momen acara-acara penting yang semacam ini, itu seharusnya tanpa digerakkan sudah semangat untuk saling ta'awun. Itu perkara yang jelas. Orang yang punya ilmu, yang punya pandangan jauh itu langsung gerak. Dikarenakan kemanfaatan tadi. Wujudul ulama alamatul khair di hati umat. Antum tidak usah rombongan datang ke sana, mereka nyanyi ke sini. Lebih murah biayanya. Barakallahu fikum. Tamam? Nah, maka yang namanya upaya ta'awun terus digalakkan. Ta'awun itu macam-macam. Ta'awun dengan pikiran, menyampaikan ide-ide yang cemerlang, yang membangun, yang bagus. Ta'awun dengan fisikmu, tenaga kamu, mempersiapkan tempat-tempat yang ada untuk daurah nanti. Di mana tempatnya nanti? Di sini juga? Masya Allah. Sehingga ta'awunnya jangan lupa nih. Tamu-tamu undangan yang akan datang itu nanti ya juga banyak ya. Ada baraknya nanti ya. Ya. Masya Allah. Tahun bikin barak. Ya diupayakan jangan sampai satu orang satu hari 10.000 kemahalan kayaknya itu. Ya yang ikhlas-ikhlas sajalah. Tahun dengan fisik Anda insya Allah makjur. Yang tahun dengan hartanya, dengan hartanya. Yang dengan kemampuannya. Semua ta'awun. Ini semuanya termasuk ta'awanu waril birri wa taqwa. Ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Perkara yang sangat jelas. Sehingga enggak usah pakai dobrak-abrik lagi. Itu sudah ngerti sendiri ya. Ya. Langsung dengan sendirinya. Daerah nasional saya. Siapa yang datang? Langsung. Yang kuantongnya tebel begitu. Sunat sedikit. Ini untuk ini. Ini untuk ini. Itu itu gitu. Ini tuh kamu niatkan ikhlas fisabilillah cerengan kamu nanti yaumul kiamat. Jangan khawatir. Nah kok jadi kempes begini sama saya. Dompet kamu tuh tebel di akhirat tebelnya begitu dunia ya pantar kalau gitu. Yang tebel di kantong itu belum milik kamu. Yang milik kamu tuh yang di akhirat. Para kalau gitu. Nah. Yang tenaganya masyaallah gitu. Kerja bakti. Bangun barak. Bismillah gitu. Jangan diobrak-abrik, diworo-woro. Ya Allah, ikhwan, cepat. Baca bakti. Yang itu masih santai tidur di rumahnya. Yang sebelah sana masih ngurusi berasnya. Yang itu masih ngurusi kelapanya. Yang itu masih ngurusi madunya. Allah Ustaz. Itu enggak sepatah. Ya, barakallah. Apa? Ada yang kena? Tenang, Ustaz. Tenang, Ustaz. Bukan antum. Kebetulan tersebut gitu Pak ya. Allah Allah. Ya harus langsung dengan sendirinya ya Pak. Antum itu niatkan untuk lillah wa fillah. Barakallahu fiik. Hadah wa. Sehingga diminta tadi itu ya. Tahun syar'inya apalagi yang di sini sebagai tuan rumah, jadi tuan rumah yang baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mohon dijelaskan siapa sajakah ulama-ulama ahlu sunnah yang masih hidup di zaman sekarang ini. Banyak ikhwan. Yang di Saudi cukup banyak. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Syekh Abdul Aziz al-Syekh Mufti sekarang ini. Syekh Saleh al-Syekh. Menteri wakaf sehingga saya ikhwan sekarang ini. kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Abdul Muslim Al-Abbad, Syekh Saleh Fauzan, masyayikh Saudi sangat banyak yang tergabung dalam hay'ah kibar ulama dan segala macamnya sangat banyak. Masyayikhul Yaman dari talabahnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Dan masih banyak ulama sekarang ini yang masih hidup. Barakallahu fikum. Nah. Apakah Syekh Abdul Hakim bin Azlan termasuk siapa ini, Pak? Azlan, enggak tahu saya orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya enggak tahu jangan dipahami hizbul ya. Ditanyakan sama yang lebih tahu gitu ya, Pak. Nah, anak khawatir ustaznya saja enggak tahu gitu. Allah musta'an. Bagi akhwat atau ummahat yang tinggal di sekitar pondok yang terjangkau oleh siaran radio pondok, apabila ada daurah mana yang lebih utama, mendengarkan di rumah lewat radio atau kedatang ke tempat materi lain, mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Yang namanya masing-masing ummahat punya anu sendiri-sendiri, kondisi masing-masing. Ada sebagian ummahat yang kondisinya tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Anak yake dan segala macamnya susah lah. Hah? Hanya dia ngurus anak di rumah, maka yang terbaik mendengarkan radio. Ada sebagian ummahat yang mampu datang ke tempat lain dan lebih bermaslahat di sana, datang ke tempat lain dan diupayakan diandalkan oleh suaminya. Walaupun masih dalam jarak di sekitar ya, Pak. Idealnya begitu. Apa ini? Oh, siapakah Syekh Usamah Al-Atoyah? Ayo. Atoyah, salam. Ini yang tahu teman-teman yang ada di sana ya, kan, yang Saudi ya. Beliau katanya kalau enggak salah masih MA atau masih doktor. Wallahu a'lam, tanyakan lagi. Dan bagaimana prinsipnya? Tanyakan lagi. Saya ulama-ulama Saudi yang selain yang masyhur itu kurang begitu faham. Mulai barat. Apakah semua istilah ilmu dalam nas-nas yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i saja? Iya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Wazir, Imam Sunani dan juga yang lainnya. Juga sering dibawakan sama Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah. Semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, itu ilmu syar'i saja. Apa ini? Bagaimana pendapat Ustaz jika nama seorang ulama besar dijadikan nama klub sepak bola? Anda kok baru dengar ya? Klub mana itu? Klub mana itu? Hah? Futsal? Apa itu namanya? Klub apa? Syekh siapa? Hah? Masa Persatuan Sepak Bola Albani? Hah? Oh, Allah. Ada macam bagi ekor. Ini dikhawatirkan melecehkan ulama tadi. Ya. Mana ulama yang dimaksud ya? Neko-neko mawon jenengan. Bagaimana untuk seseorang yang ingin mencari ilmu di ma'had yang ada di luar kota, sedangkan ia memiliki keluarga dan usaha? Insyaallah ya, teman-teman ya. Apa keutamaannya dan apa kekurangannya? Masyaallah. Keutamaannya oke. Yang kekurangannya antum yang tahu sendiri. Nah, ikhwan. Ini semua barakallahu fikum, lihat kondisinya masing-masing. Tamam? Yang jelas mencari ilmu itu di mana saja di situ ada ilmu disampaikan, ada majelis ilmu di sana yang disampaikan oleh para syaikh, para duat, salafiyin. Ada seseorang yang masya Allah kondisinya bagus untuk pindah ke sebuah ma'had dan dia tenang di sana. Rumah ada, keluarga sama dia semua, tarbiyah anak-anaknya bagus, usaha terus jalan dan segala macamnya ideal. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum yang namanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lingkungan yang terbaik adalah lingkungan yang sangat dekat dengan ilmu. Barakallahu fikum. Anda bisa bandingkan yang di tengah kota sana dengan yang di samping sebuah pondok pesantren jauh. Barakallahu fikum. Nah, tapi tidak semua orang mampu dengan ideal tadi itu. Barakallahu fikum. Tapi ada upaya yang maksimal menuju ke arah sana. Ketika ada yang belum bisa maksimal semacam itu, maka yang terpenting jangan sampai meninggalkan ilmu. Jangan sampai melupakan majalisul ilmi. Jangan sampai meninggalkan teman-teman, para ikhwah-ikhwah sekalian yang biasa mengingatkan kita dengan kebaikan. Jangan lupa dengan tarbiyah anak-anak kamu. Dan jangan sampai lupa, jangan sampai engkau terlupakan dengan dunianya kamu. Idealnya di samping tempat-tempat yang berilmu. Idealnya. Kalau kamu yang mampu ke arah sana, masya Allah, luar biasa. Nah, dan mesti harus pondok yang di luar kota. Dalam kota yang bagus gitu ya, malah bagus ya orang ada. Nah, rumahnya antum orang Jogja. Nah, di Jogja ada pondok pesantrennya. Jogja itu ya. Kenapa? Itu kan memandang kurang pas. Saya kepinginnya sebelah sana itu. Atau mampu dengan kondisi yang ada ke sana. Semua pondok pesantren itu sama. Selagi yang mengelolanya dari kalangan teman-teman kita. Ahlus sunnatul jamaah. Ya kurang lebihnya paling sesenti. Kurang sesenti ya. Allah ibarat itu. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat dan menjadi orang-orang yang mengerti tentang keutamaan para ulama dan bisa menunaikan hak-haknya para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.